Kitab Sunnah karya Ummu Usamah Al-Abbasiyah hafizahullah taala. Ada beberapa catatan tambahan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama di halaman 233 di hadis 325 dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kami melalui waktu malam fi syiaril wahidi dalam satu kain yang sama, itu kain selimut yang sama. Syiar makna asalnya adalah kain yang melekat di badan. Wana haidun tamisun, tamisun itu maknanya sama dengan haidun, sehingga di sini ada taukid, ini taukid maknawi. Wa ana haidun tamisun. Fa in asabahu minni syai'un, maka jika Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena syai'un, sesuatu minni dari darah haidku, ghassala makanahu, maka beliau membasuh tempat yang kena darah. Walam ya'duhu, ai lam yujawis dzalikal makana, Nabi hanya membasuh tempat yang kena darah haid, walam ya'duhu, dan tidak melampauinya, dan tidak lebih melebar darinya. Summa shalla fihi, kemudian Nabi menggunakan kain tersebut untuk salat. Wa in asaba ta'ni thawbahu, maka jika terkena, ta'ni yang dimaksudkan thawbahu kain Nabi, minhu dari darah haid syai'un sesuatu, ghassala makanahu, maka Nabi membasuh tempat yang kena darah haid, walam ya'duhu, summa shalla fihi, dan tidak melebihi dari tempat itu. Thumma shalla fihi, kemudian Nabi memakai kain tersebut untuk salat. Hadza haditsun sahihun, ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Abu Dawud. Ya, maka hadis ini sebagaimana judul bab, ya, judul bab menyebab yang ke-87. Ya, kita lihat bahasanya Ibunda Aisyah itu tidur bareng dengan Nabi, dan Nabi tidur bersama dengan istrinya Aisyah meskipun istrinya dalam keadaan haid, dan mereka berdua tidur di bawah satu selimut. Nih, meskipun Ibunda Aisyah dalam keadaan haid, jika demikian dalam keadaan haid apalagi dalam keadaan yang lain. Makanya babnya adalah bab istri yang baik itu tidur menemui suaminya, ya, di bawah lihafin wahidin, di bawah selimut yang sama meskipun dia dalam keadaan haid. Kemudian di sini kita jumpai berkenaan dengan masalah kewajiban membersihkan darah najis, berkaitan dengan ketentuan berkenaan dengan membersihkan najis. Pastinya ketika kain itu terkena najis, maka yang wajib dikucek, wajib dibersihkan adalah cuma bagian atau tempat yang kena najis, tidak perlu melebar kemana-mana. Maka tadi disampaikan, jika saat tidur bareng dengan Ibunda Aisyah yang dalam kondisi haid itu kain Nabi kena darah haid yang najis, maka Nabi membersihkan tempat yang kena najis dan tidak lebih lebar daripada hal itu. Nih, maka jika kain sarung misalnya terkena najis, maka bukan berarti satu sarung harus dicuci semua, namun cukup tempat itu saja, bagian itu saja. Nih, tidak harus, dan itu pun cukup tempat yang wilayah yang terkena najis, tidak melebar lebih dari itu. Yang jadi tambahan kemarin walaya duhu, kita lewatin, tidak kita jelaskan maknanya, namun maknanya adalah tidak melampaui. Artinya cuma di tempat itu saja. Kemudian di halaman 235 hadis yang ke 332. Wa anha dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan tidak ada di rumahku min syai'in yakuluhu dzukabidin. Tidak ada dan tidak ada di rumahku sedikit pun bahan makanan yang bisa dimakan oleh dzukabidin, makhluk yang bernyawa, manusia ataupun hewan. Ila syatru sa'irin, kecuali syatru sa'irin. Biasanya syatru itu artinya setengah. Dan di Fathul Bari disampaikan yang dimaksud dengan asyatru huna adalah al-ba'du, adalah sejumlah syairin gandum kasar. Wa yuqal, ada yang menjelaskan aradat nisfa wasaqin, yang dimaksud dengan satru syairin itu adalah setengah wasaq, setengah wasaq. Satu wasaq itu 60 sok. Satu sok, ya kalau itu sama dengan ukuran zakatul fitri 2,5 atau 3 kilo. Ini, maka syatru syairin, kalau yang ditegaskan oleh Ibnu Hajar, artinya adalah al-ba'du, sejumlah atau beberapa. Nah, pendapat yang lain menjelaskan ini itu lebih spesifik, yaitu setengah wasaq. Firafin li, yang ada pada rak milikku, maka aku makan dari setengah wasak tadi sampai waktu lama, akhirnya aku takar, fafania lantas jadinya habis. Muttafaqun alaihi. Kemudian di halaman 243 hadis 340. Wa'ana dari Ibu Da'aisyah radallahu ta'ala anha qalat, beliau mengatakan ladatna fi maradihi, kami melakukan tindakan lad saat Nabi sakit. Faja'ala yushir ilayna, maka mulailah Nabi berisyarat kepada kami yang artinya janganlah kalian melakukan lud kepadaku. Ladatna di Fathul Bari disampaikan maknanya ay ja'alna fi jadibi famihi dawa'an bi ghairi ikhtiyarihi. Hadha wal ladudu, meletakkan di ujung mulut obat tanpa kehendak si sakit. Itu yang disebut dengan ladud. Jadi ujung mulutnya ditetesi obat atau dikasih obat supaya obat masuk ke dalam mulut. Baca ala yusyiru layna ala latul liduni, maka Nabi kemudian berisyarat jangan lakukan hal itu. Maka kami katakan karuhiyatul maridi lidawai, karahiyatu itu bacanya pakai rofa ai, sehingga makna kalimat hadza minhu karahiyatul maridi lidawai. Sehingga karahiyatu kenapa dibaca rofa atau marfu? Karena dia khobar mubtada yang dibuang. Itu hada, yaitu maksudnya hadal imtina karahiyatul maridi lidawai. Nabi tidak mau dilut ini karena tidak sukanya orang sakit diberi obat. Dan ada juga yang membaca dengan nasab, dengan status maf'ul lahu, ai nahana, Nabi melarang kami lil karahiyati lidawai. Kata Iyad Al-Qadhi Iyad arafu aujuh aujahu minan nasbi. Ya, dibaca marfu itu lebih bagus daripada dibaca nasab. Kemudian karena mereka menilai ini karena Nabi tidak mau, karena tidak suka, sehingga mereka tetap melakukan ladud kepada Nabi. Falamma afaqa, tatkala Nabi sadar dari pingsannya dan mengetahui bahasanya keluarganya masih saja melakukan ladud pada dirinya, maka Nabi mengatakan, bukankah aku telah larang kalian jangan lakukan ladud pada diriku? Kulna, maka kami katakan, ah itu kan karena tidak suka, orang sakit tidak suka obat. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak ada satupun yang ada di rumah ini kecuali harus ludda. Harus kemudian merasakan dan mengalami apa yang aku alami, yaitu ladud. Semuanya harus dikasih obat. Maka Nabi kemudian mengatakan, semua isi rumah ini semuanya dipaksa untuk nyicipi obat pahit sebagaimana sebagaimana diriku. Ya, tentang makna tindakan Nabi ini, qil fihi masyiatul kisos fi jami'i ma yusibu bi al-insan amdan. Di Fathul Bari ada ulama yang memaknai perbuatan ini dengan ini dalil disyariatkannya kisos dalam semua yang menimpa seseorang secara sengaja. Jadi Nabi menuntut kisos. Karena sudah saya jangan diladut kok malah tetap nekat diladut, ya sudah, semua yang ada di rumah ini diladut semua. Bahasa kita dicekoki obat semua. Namun menurut Ibnu Hajar, kalau disimpulkan ini dalil disyariatkannya kisos dalam semua hal tidak tepat, karena tidak semua orang melakukan ladud pada Nabi. Yang melakukan ada kemudian beberapa pemanaan yang lain. Kemudian kita lihat kesimpulan Ibnu Hajar. Walladhi yadhar, kemungkinan yang lebih tepat, anna dhalika, bahasanya tindakan itu, semua satu rumah kemudian dicekoki obat semua oleh Nabi atau atas perintah Nabi, anna dhalika kana qabla, atau walladhi yadhar, maka kesimpulan yang tepat, annahu arada bidzalika, Nabi inginkan dengan putusan beliau semuanya dicekoki obat adalah ta'dibuhum li'alla ya'udu, menghukum mereka semua supaya mereka jera dan tidak kembali melakukan hal semacam ini. Fakana dhalika ta'diban laqisasan wala intiqaman, Maka yang terjadi di sini adalah hukuman dalam rangka mendidik, bukan kisos, bukan membalas. Karena Nabi tidak membalas jika untuk kepentingan dirinya. Maka ada yang timbul tanda tanya, kenapa Nabi tidak mau dicekoki obat? Ini, berarti ini tidak mau berobat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari berobat. Namun di kasus ini Nabi tidak mau diberi obat. Maka dijawab dengan li'anau tahaqqaqa annahu yamutu fi maradhi. Karena Nabi sudah tahu dan yakin Nabi akan meninggal dunia di sakitnya ini. Wa man haqqaqa dzalika kuriha lahu at-tadawi. Dan siapa yang yakin bahasanya dia akan meninggal dengan penyakit yang menimpanya, maka berobat untuknya hukumnya makruh. Siapa yang yakin bahasanya inilah jalan kematiannya, maka berobat untuk dirinya hukumnya makruh. Ya, maka Nabi katakan la yabqa ahadun fil bait, tidak ada satupun orang yang ada di rumah ini kecuali ludda dicekoi obat, wa ana angduru, dan aku melihat dia dicekoi obat. Ilal Abbas, yang tidak dicekoi obat adalah Al Abbas, fa innah, maka Abbas lam yashhadkum, tidak hadir bersama kalian. Ya, kemudian riwayat yang lain yang bisa jadi bisa memperjelas. Di riwayat yang lain, karena takhudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khasirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertimpa satu penyakit dan penyakitnya semakin gawat, fa urmi alaih. Lantas Nabi pun pingsan karenanya, faladadna. Lantas kami cekoi obat Nabi. Falamma afaqa, tatkala sadar, Nabi mengatakan ini adalah perbuatan perempuan yang berasal dari daerah sini, yaitu Habasyah. Jika kalian berpandangan bahasanya Allah timpakan pada diriku satu penyakit namanya Dhatul Jambi, maka sunnya Allah tidak akan menjadikannya penyakit tersebut menguasai diriku. Sehingga kemudian Nabi katakan, wallahi demi Allah, tidak ada satupun orang di rumah ini kecuali juga harus dicekoki obat yang baik. Fama baqi ahadun fil bait illa lutta, maka tidak ada satupun yang di rumah kecuali dicekoki obat. Waladatna maimunata, sampai-sampai maimunah juga dicekoki obat, wahya sha'imatun, padahal dia posisinya puasa. Dan versi yang lain atau riwayat yang lain, ana awala mashtaka kana fi baiti Maimunah, pertama kali Nabi sakit itu pas posisi di giliran rumah Maimunah, maka sakitnya menghebat sampai Nabi pingsan. Akhirnya istri Nabi bersepakat untuk bermusyawarah, berembuk untuk mencekoki obat pada Nabi, maka mereka pun melakukannya. Falamma afaqatat, kala Nabi sadar dari pingsannya, Nabi katakan ini adalah perbuatan perempuan yang datang dari arah sini, yaitu Habasyah. Ya, Magda, dan adalah Asma di antara mereka, orang-orang yang berasal dari Habasyah atau pernah hijrah di Habasyah. Faqalu, lantas mereka mengatakan, para istri Nabi mengatakan, kami mencurigai Anda kena sakit Dhatul Jambi. Maka Nabi mengatakan Allah tidak akan mengazabku dengan penyakit itu. Kemudian Nabi katakan tidak ada satupun di rumah ini kecuali harus dicekoki obat. Maka sungguh kami mencekoki semua orang yang ada, mencekoki obat semua orang yang ada sampai-sampai Maimunah yang posisinya puasa. Kemudian di halaman 245 di hadis 344 kemudian ada kosakata yang kita lewati dari Zainab putrinya Abu Salamah anak tirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dakhaltu aku masuk ke rumah Ummi Habibah Ramlah binti Abi Sufyan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ayahnya meninggal dunia itu Abu Sufyan. Itu Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan itu meninggal dunia tahun 32 Hijriah menurut jumhur ahli sejarah. Tahun 32 Hijriah. Maka ini kejadian tahun 32 Hijriah. Lantas Ummu Habibah minta diambilkan biti bin parfum fihi sufratun yang warnanya kuning. Khalukun di atas statusnya adalah badal dari sufraton. Cara bacanya semisal rasulun. Dan maknanya adalah mayutakhallaqu bihi minat tibi. Atau kemudian penjelasan An-Nawawi, khaluq itu tibun makhlukun. Parfum campuran. Ada beberapa jenis campur, kemudian di mix. Nah, jadi satu, nah ini namanya khaluqun. Kata Nawawi juga al-khaluq anwa'un nati berbagai macam parfum tukhallatu biza'faron yang dimix, yang dicampur pakai za'faron au-ghairuhu atau parfum yang lain fadahanat minhu jariyatan maka beliau lumurkan parfum tersebut pada seorang budak perempuan yang masih kecil summa masat bi'aribaiha kemudian beliau mengusap pada dua sisi mukanya ya kemarin yang kita lewati aridaiha summa masat bi aridaiha aridaiha maknanya janibai wajhiha dua sisi wajahnya wadzahir kemungkinan yang mendekati beliau Ummu Habibah ini ja'ala tiba meletakkan parfum di tangannya. Setelah itu tangannya kemudian beliau mengusapnya dengan mengusap dua sisi wajahnya. An-Nawawi juga mengatakan masat bi aribaiha huma janibal wajhi. Yang dimaksud aribaiha itu dua sisi wajah. Faqadakan ila madunal udhun. Yaitu di atasnya dagu sampai di bawahnya daun telinga. Dan beliau melakukan hal ini, maka dagu sampai telinga ini arid satu kemudian satunya lagi demikian maka itu yang dimaksud dengan aridaiha. Kemudian sekarang hadis ke 348. Kemudian kita lanjutkan berikutnya hadis yang ke 348 dari Ibu Aisyah radhiallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, tidaklah halal bagi seorang perempuan yang beriman pada Allah dan hari akhir berkabung dengan bentuk meninggalkan wewangian dan yang lainnya ala mayyitin, karena adanya orang yang meninggal dunia lebih dari 3 hari, illa ala zaujiha, kecuali jika yang meninggal adalah suaminya. Diatkan, dikeluarkan oleh Muslim. Kemudian dari Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan, Tufiya ibnun, ada anak laki-laki ini Ummu Atiyah radhiyallahu anha yang wafat, dan Ummu Atiyah salah seorang sahabiyah. Fala makana al-yawm ats-tsalits, maka tatkala hari yang ketiga dari kematian anak laki-lakinya, maka beliau ambil da'at, minta diambilkan bisufratin, ini satu parfum yang berwarna kuning, kemudian beliau mengusap parfum tersebut dan mengusapkan pada badannya. Waqalat, kemudian Ummu Atiyah mengatakan, kami dilarang untuk berkabung lebih dari 3 hari kecuali bizaujin, meninggalnya suami. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Kemudian dari Ummu Atiyah radhiallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkabung seorang perempuan karena orang yang meninggal dunia lebih dari 3 hari illa ala zaujin, kecuali jika yang meninggal adalah suami, maka wajib berkabung 4 bulan 10 hari. Wala talbasu thawban masbughan, dan selama 4 bulan 10 hari itu tidak boleh memakai kain yang dicelup dengan warna-warna yang menarik, illa thawba asobin, kecuali pakaian yang biasa saja. Wala taktahilu, tidak boleh pakai celak. Wala tamasutiban, tidak boleh pakai parfum, illa idza tahurat, kecuali jika dia bersih dari haid. Maka wanita yang bersih dari haid diwajibkan untuk mandi haid, dan saat mandi haid dituntunkan untuk meletakkan parfum di tempat keluarnya darah. Maka ketika itu, ketika tahurat suci, maka boleh memakai nubzatan min qustin au athfarin, sedikit dari parfum yang disebut qustin atau athfar. Kata Abu Abdullah, al-qustu, atau boleh juga pakai kaf al-qustu, itu semisal al-kafur, seperti kapur barus atau kafur. Nubzah artinya kita'ah. Nubzah artinya potongan. Sepotong kapur baros atau sejenis itu. Adfar juga nama parfum. Kemudian dari Hafsah, sunnya Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan, kami dilarang untuk berkabung karena meninggalnya orang yang meninggal dunia lebih dari 3 hari, kecuali jika yang meninggal dunia adalah suami, maka wajib berkabung 4 bulan 10 hari. Kami tidak boleh pakai celak, pakai parfum, tidak pula boleh pakai pakaian masburon yang dicelup dengan warna, yaitu warna yang menarik, illa thawba asobin, kecuali pakaian kerja. Dan diberi keringan untuk kami ingda tuhri, ketika suci dari haid, jika salah satu kami mandi min mahidiyah, dari haidnya, diberi keringan untuk memakai satu potong qusti adfarin, satu jenis parfum namanya qusti adfarin. Dan kami dilarang untuk mengiring jenazah ke pemakaman. Muttafaqun alaih, diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ibn Battal rahimahullah ta'ala menjelaskan, definisi berkabung adalah seorang wanita meninggalkan hal-hal yang membuat menarik fisiknya, seluruhnya ditinggalkan. Pakaian yang menarik, parfum, al-huli, huli itu gelang, kalung, cincin. Demikian juga celak dan semua hal yang mendawa'il jima, mendorong untuk terjadinya jima. Wa'abaha an-Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan seorang perempuan bergabung jika yang meninggal bukan suaminya, yang meninggal adalah mahramnya, boleh bergabung selama 3 hari. Lima yaghlibu min lau'atil husni, karena demikian dominannya al-husni, kesedihan. Kemudian serangan min alamil wajdi, betapa sakitnya al-wajdi, perasaan. Namun bergabung ya, ketika kerabat meninggal dunia itu, namun tidak Nabi mewajibkan hal itu. Cuma boleh, tidak wajib. Inilah pendapat para ulama fikih. Dan haram atas orang perempuan bergabung lebih dari 3 hari. Dan di antara yadul yang menunjukkan bahasanya bergabung selama 3 hari jika yang meninggal dunia adalah bukan suami, itu tidak wajib. Dalilnya adalah sepakat para ulama, siapa yang ayahnya meninggal dunia atau anak laki-lakinya meninggal dunia, bahkan dan adalah dia dzatu zaujin, jadi adalah seorang perempuan yang punya suami, lantas suaminya mengajaknya untuk jima di 3 hari setelah kematian orang tuanya, di hari tiga, di masa 3 hari yang dibolehkan baginya untuk bergabung selama 3 hari tersebut, annahu yaqdi lahu 'alaiha bil jima'i fiha, maka diputuskanlah lahu menjadi hak suami 'alaiha, kewajiban istri, bil jima'i fiha, untuk melakukan jima fiha selama 3 hari tersebut. Dan tentu di dan untuk keperluan jima ini boleh jadi pakai parfum dan sebagainya. Dan wanasa at-tanzil dan Al-Qur'an, at-tanzil Al-Qur'an telah menegaskan bahasanya bergabung bagi perempuan yang memiliki suami karena meninggalnya suaminya adalah 4 bulan 10 hari, dan itu adalah satu hal yang wajib. Waqal, dan beliau Ibnu Battal rahimahullah ta'ala juga mengatakan, mengutip perkataan Ibnu Mungdir, para ulama semuanya sepakat selain Al-Hasan Al-Basri melarang tip, parfum, wazinah dan hal yang membuat menariknya fisik seorang perempuan, bil haddah, untuk wanita yang sedang bergabung, kecuali yang disebutkan dalam hadis Ummu Atiyah, mimma yurah rukhisa, yaitu yang di diberi kelonggaran lah bagi perempuan ketika suci dari haid untuk memanfaatkan satu potong parfum al-qisti. Li'anna al-qista, karena parfum al-qistu bukanlah parfum yang dilarang, yang perempuan dilarang memakainya. Dan wa'inna, dan hanyalah perempuan memakai parfum al-qista itu ala sabil manfaat, untuk mengambil manfaat dan mencegah bau yang tidak sedap. Karena bawa dan untuk kepentingan kebersihan dan bukan untuk berharum-harum. Demikian juga dibolehkan bagi perempuan yang dalam keadaan bergabung fituhni, untuk memakai minyak yang minyak tersebut bukan parfum. Ini pendapat Atha, Az-Zuhri, Malik, Syafi'i dan Abu Tsaur. Kalau Malik balik mengatakan, seorang yang ditinggal mati oleh suaminya itu bisa memakai minyak, bisa pakai minyak dan pakai syabrak, wa ma'a asbaha dhalik dan semisal itu. Idza lam yakun fi, selama tidak ada pada materi-materi tadi tibun, parfum yang wangi. Malik, Imam Malik mengatakan sampai pada aku berita bahwa Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam karena takulu beliau mengatakan seorang perempuan yang al-had yang dalam kondisi berkabung boleh mengumpulkan rambut kepalanya menggunakan seborok dan minyak rambut. Wadhalika laysa bitibin, karena itu bukan parfum. Atau bin Abi Rabah mengatakan wanita yang dalam keadaan berkabung boleh bersisir menggunakan pacar untuk mengubah warna ubannya, wal katam dan al katam sejenis pacar. Namun Imam Malik berpendapat tidak boleh wanita yang berkabung bersisir pakai pacar ataupun katam. Wala bisya'in, tidak pula dengan satupun materi. Mimma yahtamiru, yang menyebabkan berupa berwarna merah. Namun dia bersisir dengan menggunakan sidr, dengan menggunakan sidr atau semacam itu yang tidak bikin merah rambut kepala. Wanaha, dan beliau dan Imam Malik melarang atau ada larangan untuk berpendapat terlarangnya bersisir. Ya, demikian juga Ibnu Umar, Ummu Salamah, Urwah, Sa'id bin Musa'ib, Musa'ib berpendapat karya Al-Khitab ya, melarang untuk memberi warna kuku bagi perempuan yang dalam keadaan ihdad atau berkabung. Ibnu Mungdir mengatakan kami tidaklah merekam dari semua ulama dalam masalah ini adanya perbedaan pendapat. Karena khidab yaitu mewarnai kuku termasuk dari bagian dari azinah, hal yang mempercantik diri dan fisik yang terlarang. Ibnu Mungdir rahimahullah ta'ala mengatakan berkesepakat tidak boleh bagi wanita yang bergabung memakai pakaian yang muzbaghah, yang diberi warna yang menarik, dicelup dengan warna yang menarik. Di antaranya adalah yang dicelup dengan usfur, yang dicelup dengan usfur yang biasanya menghasilkan warna merah atau cenderung merah, kecuali jika dicelup pewarna bisawat dengan warna hitam. Barahsa fisawat ya, Urwah ibn Zubair, Malik dan Syafi'i memberikan keringanan bolehnya pakaian yang bercelup asalkan berwarna hitam. Namun kalau Az-Zuhri menilai makruh pakaian hitam. Urwah mengatakan la talbasu minal humrah ilal usba. Maka tidak boleh memakai humrah kecuali al-asba. Atsauri mengatakan perempuan yang dalam keadaan berkabung menjaga diri di al-masbur, kain yang dicelup pewarna kecuali kain usbi. Atsauri mengatakan al-usbu pun tak boleh dipakai, dan ini tentu pendapat yang menyelisihi hadis. Ya, tadi ada kata-kata lawatul husni. Ini lawatul husni artinya ini, rasa sakit yang dijumpai oleh seseorang karena emosi sedih atau yang lain. dan tadi ada zafrah, daf'i rawahih untuk mencegah bau yang tidak sedap. Zafrah makna asalnya bernapas, berarti sama bau gitu. Kemudian tadi ada kata-kata mengumpulkan rambut kepala dengan menggunakan shibarok, atau bacanya shibarik. Nabatun beriyun, ini satu jenis tanaman darat. Ya, berarti tanaman darat yang ya semacam satu jenis tanaman yang dipakai untuk mengumpulkan rambut. Bahasa kita ya mungkin karet rambut masa silam gitu, jepit rambut masa silam itu menggunakan satu jenis tumbuhan tertentu namanya shibarik. Maka itu tidak mengapa, dan demikian juga rambut kepala dikasih minyak asal sekedar minyak tanpa mengandung parfum. Kemudian tadi terakhir kita baca perkataan Ats-Tsauri atau sebelumnya Urwah. Wakana Urwah yakul, Urwah mengatakan perempuan tidak boleh memakai minal humrah warna hitam, warna merah ilal asba, kecuali parfum yang namanya al asba. Kemudian masuk pada bab yang ke-94, bab bahasanya di antara sifat wanita muslimah. Bahasanya dia adalah memimpin atau mengelola rumah suaminya dan bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, sudah pernah kita baca yang jadi mahalu syahid, wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun. Dan wanita yaitu istri yaitu ibu adalah pemimpin untuk rumah suaminya, menatanya, membereskannya, mengatur penempatan barang-barangnya, dan dia bertanggung jawab tentang anra'iyatiha, tentang yang dia pimpin. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Makna wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun ay bi husni tadbiriha, yaitu dia mengaturnya dengan baik fil ma'isyah, dalam masalah uang belanja, dan menginginkan kebaikan untuk rumah suami atau kemudian untuk suami, dan sayang dengan suami, amanah dengan harta suami, menjaga anak-anak suami, demikian juga tamu-tamu suami jika ada tamu, dan dirinya. Kemudian bab yang ke-95 di antara sifat wanita muslimah adalah sayang dengan anak-anaknya. Di antara ekspresi, cara mengekspresi sayang adalah mencium dan memeluknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik perempuan yang menaiki unta adalah wanita-wanita saleh dari suku Quraisy. Ahnahu, demikian sayang kepada anak fisirah ketika kecil, wa arahu, dan sangat perhatian dengan suami, fidhati yadihi, untuk harta suaminya, menjaga harta suaminya. Muttafaqun alaihi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tiba pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tawanan, faida, tiba-tiba imra'atun, ada perempuan, minas sabyi, dari tawanan, yang dia memerah satyaiha susunya, tasqi, dia memberikan minum Idza wajadat sabiyan fi sabyi, maka jika dia jumpai ada anak kecil di antara tawanan, maka dia tarik anak tersebut, kemudian dia tempelkan di perutnya, kemudian dia susui. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kami, apakah kalian berpandangan bahwa perempuan semacam ini akan mencampakkan anaknya ke dalam neraka, ke dalam api? Kulna, kami katakan tidak akan. Itu terjadi ketika dia mampu untuk tidak melempar dan mencampakkan anaknya ke dalam api. Faqal, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sungguh Allah itu lebih sayang dengan hamba-hambanya daripada perempuan ini dengan anaknya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, kita jumpai di hadis ini bentuk sayang seorang ibu pada anaknya adalah dengan menyusuinya. Dari Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan, masuk ke rumahku seorang perempuan bersamanya dua anak perempuannya. Tas'alu, perempuan ini ngemis, minta-minta, dan dia tidaklah jumpai di rumahku satupun selain satu butir kurma. Maka yang dimintai pun tak kalah miskin daripada yang minta. Akhirnya satu butir kurma itu aku serahkan kepadanya. Demikian berharganya satu butir kurma di masa itu, yang itu kita buang-buang sekarang. Fakosamadha, lantas sang ibu kemudian membagi satu butir kurma tadi di antara dua anak perempuannya, sedangkan dia sendiri tidak ikut menikmatinya karena sayangnya sama anak. Suma komat, kemudian perempuan tersebut berdiri dan keluar dari rumah ibunda Aisyah. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah kami, kemudian kuceritakan kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, siapa yang diuji diberi sejumlah anak perempuan dan dia bisa jaga baik-baik, maka itu akan jadi pelindung bagi dirinya menenar dari api neraka. Muttafaqun alaih. Maka di sini kita jumpai bentuk sayang ibu kepada anak, mengutamakan makannya anak daripada dirinya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, isi hadis ini menegaskan hak anak perempuan, karena anak perempuan itu lemah, ya, ghaliban umumnya lemah, tidak bisa ngurusi maslahat dirinya sendiri, lain hanya dengan anak laki-laki. Lima fihim, pada diri anak laki-laki punya kekuatan badan, punya kemudian jazalah tara'i, pendapat-pendapat yang banyak, ide-ide yang cemerlang, dan mungkin untuk melakukan sejumlah tindakan dalam sejumlah perkara yang dibutuhkan. Demikian sering-seringnya umumnya keadaan. Kemudian dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan, datanglah seorang wanita miskin kepadaku, dia menggendong dua anak perempuannya. Lantas dia fa'ata'am tuha, lantas kuberikan padanya tiga butir kurma. Maka sang ibu memberikan masing-masing dari dua anak perempuannya masing-masing satu butir kurma. Lantas sang ibu ingin mengangkat ke ilafiha, pada mulutnya, satu butir kurma yang ketiga, dia ingin memakannya. Ternyata dua anak perempuannya merengek meminta butir kurma yang mau, satu butir kurma yang mau dimakan oleh ibunya. Akhirnya butir kurma yang ketiga itu dia belah, padahal ini adalah butir kurma yang dia ingin untuk dia makan. Dia belah bainahuma, di antara dua anak perempuannya, kemudian diberikan. Maka akan dapat tiga butir kurma, masing-masing anak satu, ibu satu. Nah, ketika ibunya ini mau makan, dua anaknya merengek, minta lagi, minta yang mau dimakan ibunya, maka ibunya tidak jadi makan. Satu butir kurma tadi dibelah jadi dua, diberikan masing-masing kepada anaknya. Fa'ajabani sya'nuha, maka kejadian perilaku perempuan ini membuat aku kagum. Maka aku ceritakan apa yang dilakukan oleh perempuan itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas respon Nabi, ya Allah, telah mewajibkan surga untuk perempuan tersebut pihak karena sayangnya dengan anaknya, atau Allah memerdekakan dia dari api neraka. Akhrajah Muslimun, diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada dua orang perempuan bersamanya dua anak laki-laki, datanglah serigala, lantas serigala ini membawa pergi anak laki-laki salah satu dari keduanya. Maka dia berkata pada temannya bahasanya yang digondol, yang diambil, dibawa oleh serigala itu adalah anak laki-lakimu. Yang lain mengatakan, enggak, yang digondol serigala adalah anakmu. Akhirnya mereka mengadu kepada Nabi Dawud. Putusan Nabi Dawud, Nabi Dawud memutuskan lil kubra, anak yang masih ada adalah milik ibu yang lebih sepuh. Akhirnya keduanya keluar menemui Utsman bin Dawud alaihissalam, dan keduanya menceritakan yang terjadi. Maka Sulaiman mengatakan, tolong ambilkan pisau, aku akan belah anak bayi ini menjadi dua. Akhirnya ibu yang masih muda mengatakan, jangan kau lakukan, semoga Allah menyayangimu. Dia itu adalah anaknya, anak si perempuan yang lebih dewasa. Maka akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan bahwasanya itu adalah anak ibu yang surga, ibu yang belia, muttafaqan alaih. Kenapa bisa diputuskan demikian? Karena si ibu ini yang surga ini yang punya belas kasihan yang tinggi pada bayi tersebut, sampai dia mengatakan, daripada dibunuh dibelah jadi dua, biarkan saja itu diambil dan dirawat oleh ibu itu. Maka ini menunjukkan bahasanya bayi ini adalah betul-betul bayinya as-surra, bayinya si ibu yang belia. Maka diketahuilah bahasanya siapakah ibu yang asli itu dengan indikator kasih sayang. Kemudian hadis selanjutnya adalah kembali kisah Ibrahim dengan Ismail, bayi Ismail dan ibunya Hajar. Ini kita lewati. Kemudian kita berpindah pada hadis yang ke-359 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ada Arab Badui datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, apakah kalian mencium anak-anak? Kalau kami tidak cium anak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, awa amliku laka, aku tidak punya kuasa ketika Allah mencabut kasih sayang dari hatimu. Muttafaqun alaih. Maka ini menunjukkan bahasanya mencium anak adalah bagian dari kasih sayang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Hasan bin Ali. Dan di dekat Nabi ada Al-Aqra ibn Habis At-Tamimi yang sedang duduk. Lantas Aqra mengatakan, saya punya 10 anak laki-laki, tidak ada satupun yang pernah saya cium. Saya punya 10 anak, tidak ada satupun yang pernah saya cium. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang ke arahnya kemudian mengatakan, siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Muttafaqun alaihi. Dan Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala punya judul bab kasih sayang terhadap anak, mencium dan memeluknya. Ibn Battal radhiyallahu anhu mengatakan, atau Ibn Battal rahimahullah ta'ala mengatakan, diperbolehkan mencium anak kecil di semua anggota tubuhnya. Demikian juga ketika anak itu sudah dewasa masih boleh dicium oleh orang tuanya. Ingda aktsarul ulama, menurut mayoritas para ulama, kecuali bagian yang statusnya aurat. Dan telah lewat di bab tentang manaqib atau kelebihan Fatimah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Fatimah. Demikian juga Abu Bakar itu mencium putrinya Aisyah.